إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون رحمكم الله، telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu pesan kepada sahabat Abdurrahman bin Samurah. Beliau mengatakan, "Ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah, fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha, wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وهي عبد الرحمن بن سمرة، janganlah engkau meminta kepemimpinan. Sesungguhnya kalau engkau diberi kepemimpinan itu karena engkau meminta, niscaya akan dipasrahkan kepadamu, yani tanpa dibantu Allah Azza wa Jal. Wa in utitaha an ghairi mas'alah, dan bila engkau diberi kepemimpinan itu tanpa engkau meminta-mintanya, u'inta alaiha, engkau akan diberi bantuan oleh Allah Azza wa Jal untuk memikul amanah tersebut. Wa idha halafta ala yamin, dan apabila engkau bersumpah dengan suatu sumpah lalu engkau melihat selainnya lebih baik darinya, maka lakukan yang lebih baik dan bayarlah kafarah atas sumpahmu. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ayuhal muslimun rahimakumullah, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan sesuatu yang dituju darinya kemaslahatan bagi manusia dalam urusan agama dan urusan dunia. Kepemimpinan mencakup kedua urusan tersebut, urusan-urusan agama dan urusan-urusan duniawi manusia, sehingga akan terkait dengan kepemimpinan itu hal-hal yang bersifat perintah atau larangan. Akan terkait dengannya pula pengharusan-pengharusan untuk melakukan aturan-aturan, sebagaimana juga akan terkait dengannya peringatan-peringatan dari hal-hal yang haram. Juga akan terkait dengannya pengharusan untuk menunaikan hak-hak dan kewajiban. Begitu pula berbagai urusan-urusan siasat dalam mengatur manusia dalam berbagai sisi kehidupan mereka. Oleh karena itu, bila mana seseorang memikul kepemimpinan dengan penuh keikhlasan karena Allah Azza wa Jal, memikulnya dengan penuh tanggung jawab, melakukan kewajiban-kewajibannya dalam memikul kepemimpinan itu, maka itu menjadi suatu amal ibadah yang besar, menjadi suatu ladang pahala baginya. Namun bagi orang-orang yang kehilangan keikhlasan, bagi orang-orang yang tidak memikulnya dengan amanah, kepemimpinan akan menjadi bahaya besar baginya, akan menjadi ancaman besar baginya. Ia bisa terjerumus dalam perkara-perkara yang dimurkai Allah Azza wa Jal. Ayuhal muslimun rahimakumullah, sehingga bab kepemimpinan ini merupakan salah satu fardu kifayah. Salah satu fardu kifayah mesti ada dari muslimin yang memimpin umat, memimpin masyarakat, demi terwujudnya berbagai maslahat-maslahat yang terkait dengannya. Pada hadis yang kita baca ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita suatu bimbingan terkait kepemimpinan. Beliau menasihatkan kepada sahabat Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu untuk tidak meminta kepemimpinan. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullahu taala, dari hadis ini menunjukkan bahwa perihal kepemimpinan ini tidak sepantasnya seseorang meminta-minta untuk mendapat amanah kepemimpinan memimpin suatu masyarakat. Bahkan seseorang hendaknya memohon kepada Allah Azza wa Jal keselamatan, memohon kepada Allah Azza wa Jal agar diberi perlindungan dari hal-hal yang bisa membahayakan. Karena seseorang tidak tahu apakah kepemimpinan dan amanah yang dia pikul akan menjadi kebaikan baginya atau justru menjadi keburukan baginya. Dia pun tidak tahu apakah dia bisa memikul amanah ini dan mampu, atau justru dia tidak mampu memikul amanah berat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an, "Fa innaka in utitaha an mas'alah wukilta ilaiha." Kalau kamu diberi amanah kepemimpinan tersebut, maka akan dipasrahkan kepadamu, yakni tidak akan mendapat taufik dari Allah Azza wa Jal. Ketika seseorang berambisi terhadap suatu kepemimpinan, maka lam yuwaffaq, tidak akan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, akan dipasrahkan kepada dirinya, tidak mendapat pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Lam yusaddad fi umurih walam yu'an 'alaiha, tidak akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus dalam berbagai urusannya, dan tidak akan diberi pertolongan oleh Allah Azza wa Jal. Di dalam permintaan seseorang dan ambisi seseorang terhadap suatu kepemimpinan terkandung dua hal. Yang pertama, al-hirsu 'alad dunya war ri'asah, menunjukkan bahwa seseorang dengan itu berambisi dalam urusan-urusan dunia dan kepemimpinan, dan ambisi tersebut akan membawa dia kepada hal-hal yang riskan, bisa jadi akan membawanya untuk serabutan kelak dalam mencari penghasilan, dalam mencari ma'isyah, dan juga bisa membuatnya melakukan kesombongan, bangga diri, sehingga menggunakan kekuasaan yang dia punyai untuk menekan manusia pada umumnya. Yang kedua, kata Syekh Sa'd rahimahullah, hal itu juga menunjukkan bahwa fihi nautikal ala nafs, padanya terkandung bahwa dirinya akan lebih bertumpu pada dirinya sendiri, tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, wangkita'an al-isti'ana billah, bisa terputus untuk isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla. Merasa dirinya mampu, merasa dirinya bisa, sehingga akan mengurangi ketergantungannya kepada Allah Azza wa Jalla. Walihada qalu kilta ilaiha. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan wukilta ilaiha, kamu akan dipasrahkan kepada dirimu sendiri. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, tentu bagi seorang muslim yang menginginkan keselamatan dirinya di akhirat kelak akan memandang hal ini sebagai sesuatu yang mengerikan bagi dirinya, sesuatu yang mengancam, sesuatu yang menakutkan, karena segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal dalam kondisi ia tidak mendapat pertolongan dari Allah dalam mengemban amanah yang besar ini. Adapun seseorang yang tidak berambisi dalam memperoleh kepemimpinan, Nabi berkata kepada Abdurrahman bin Samurah, wa in utitaha an ghairi mas'alah, bila engkau diberi kepemimpinan tersebut tanpa engkau meminta-minta, u'inta 'alaiha, engkau akan dibantu. Seseorang yang tidak berambisi untuk memperoleh kepemimpinan tersebut sehingga kepemimpinan itu datang terbebankan kepada dirinya dalam kondisi ia takut dan khawatir, dalam kondisi dirinya tidak berambisi kepadanya, maka ada perasaan pada dirinya, akankah dia mampu mengemban amanah ini? Apakah dia bisa menjalankan tugas-tugasnya? Sehingga hal ini akan membuatnya tawakal kepada Allah, memohon kepada Allah pertolongannya, menyerahkan urusan kepada Allah, maka Allah Azza wa Jal akan membantunya dalam mengemban amanah tersebut. Allah akan membantunya untuk mengurusi berbagai urusan-urusan yang dia pikul, tidak bergantung pada dirinya sendiri. Adapun seseorang yang menyebabkan untuk dirinya sendiri datangnya ujian-ujian berat, menyebabkan kepada dirinya sendiri sesuatu yang bisa mencelakakan dia, maka bila terjadi hal-hal yang akhirnya membuat ia celaka, janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, beda halnya dengan seseorang yang teruji sementara dia berusaha untuk menjauhi ujian tersebut, maka Allah Azza wa Jal akan memberikan taufiknya kepada dirinya sehingga ia insyaallah bisa menjalani berbagai tugas, bisa menghadapi berbagai ujian, dan pada kondisi tersebut orang itu akan semakin kuat tawakalnya kepada Allah Azza wa Jal. Wa mata qamal abdu bisabab mutawakkilan ala Allah najah. Dan kapan seorang hamba melakukan sebab-sebab, berupaya, berikhtiar, dan diiringi dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jal, maka kelak dia akan mendapat keberhasilan. Demikian bimbingan Rasulullah SAW kepada sahabat Abdurrahman bin Samurah. Adapun bagian kedua dari hadis ini, di mana Nabi SAW memberikan kepadanya suatu bimbingan terkait sumpah, bila mana seseorang bersumpah pada suatu sumpah dan ternyata selain itu lebih baik, maka hendaknya dia melakukan yang lebih baik dan kemudian membayar kafarah tentang sumpahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Azkal Bashariyah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayuhal muslimuna rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada sahabat Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu dalam hal sumpah. Bila engkau bersumpah, engkau berjanji dengan sumpahmu untuk melakukan sesuatu, lalu engkau melihat yang lainnya lebih baik dari apa yang kamu ikrarkan dalam sumpahmu, maka lakukanlah yang lebih baik dan bayarlah kafarah atas sumpahmu. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, seseorang yang bersumpah dan dalam sumpahnya terkandung meninggalkan suatu kewajiban, atau dalam sumpahnya terkandung meninggalkan suatu yang sunnah, maka lakukan yang wajib, lakukan yang sunnah, dan bayarlah kafarah atas sumpahmu. Janganlah sumpah itu menjadikan engkau meninggalkan sesuatu yang syar'i. Jangan menjadi sebab sumpah itu menjadi dirimu meninggalkan yang wajib atau yang sunnah. Demikian pula bila seseorang bersumpah untuk melakukan sesuatu yang haram, atau bersumpah untuk melakukan sesuatu yang makruh, maka jangan kamu lakukan yang haram itu demi sumpahmu. Jangan kamu lakukan yang makruh itu demi sumpahmu. Tinggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh, dan bayarlah kafarah atas sumpahmu. Itulah makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jal juga telah mengisyaratkan tentang hal ini di dalam ayatnya. Wa la taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Maknanya, kata Syekh Sa'd rahimahullah, jangan kalian jadikan sumpah kalian suatu alasan untuk menghalangi kalian dalam melakukan suatu perbuatan yang baik dan takwa. An tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas, dan juga menghalangi kalian untuk melakukan islah di antara manusia. Mungkin terjadi dari seseorang mengikrarkan suatu sumpah yang berakibat meninggalkan kebaikan-kebaikan itu, sehingga menghalanginya untuk berbuat takwa, berbuat baik. Dari hadis ini dan dari ayat tersebut, kita mengambil suatu pelajaran penting, bahwa bila mana sumpah-sumpah itu menghambat suatu amal kebaikan, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, sumpahlah yang harus dikalahkan. Lakukan yang baik, lakukan yang Allah perintahkan, dan untuk sumpahnya batalkan dengan membayar kafarah sumpah. Ini juga berarti bahwa pada dasarnya selama sumpah itu tidak mengandung hal-hal yang menghalangi dari kebaikan, maka sumpah harus ditunaikan. Bukan kemudian seseorang bermain-main dalam bab sumpah dan berubah mudah-mudahan di dalam membatalkannya. Dia boleh membatalkannya manakala sumpah itu berakibat menghalangi dari suatu kebaikan. Demikian bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdurrahman bin Samurah. Dan dijelaskan oleh Syekh Sa'd rahimahullah bahwa sumpah yang harus ditebus dengan kafarah adalah sumpah yang betul-betul dia ikrarkan dengan benar-benar niat untuk menyebutkan sumpah itu. Adapun seseorang terucap dari dirinya sumpah-sumpah, laghul yamin, karena kebiasaan bicara, sehingga muncul kata-kata yang mengandung sumpah, maka ini disebut laghul yamin, dan ini tidak berkonsekuensi untuk dibayar kafarahnya. Ayuhal muslimun rahimakumullah, demikian pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita bimbingannya untuk melaksanakan syariatnya. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.